Baik, sekarang kita langsung melangkah kepada lesson 1. Lesson 1 ini kita mulai dengan section 1, yaitu pronunciation. Pronunciation adalah lafal atau makhraj. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa pronunciation sangat penting karena banyak sekali kesalahpahaman dalam komunikasi, tentunya dengan orang asing itu karena pronunciation. Karena itu mari kita mulai sehingga Anda memiliki pronunciation yang tepat. Kita mulai dengan bunyi K. Ingat, bukan huruf, tetapi bunyi. Jika bicara pronunciation, bicara bunyi. Orang asing tidak bisa mengucapkan car, tapi mereka mengucapkannya dengan car. Bedakan car, car, car, car. Ini adalah bunyi plosif atau bunyi letup. Artinya, setiap kata atau setiap bunyi yang diawali dengan kah, kah, itu pasti meledak atau meletup. Mereka tidak bisa bilang car, tetapi car. Tidak bisa mengucapkan come, tetapi come. Tidak bisa mengucapkan Katy, tetapi Katy. Oke, sekarang akan kita mulai. Saya ucapkan dengan perlahan-lahan. Anda amati baik-baik. Car, come, Katy, welcome, e-Composoft, book, look. Sekarang saya ulangi tetapi dengan cara yang salah. Car, come, Katy, welcome, e-Composoft, book, look. Ulangi kembali dengan yang benar. Car, come, Katy, welcome, e-Composoft, book, look. Sekarang ikuti. Car, come, Katy, welcome, e-Composoft, book, look. Oke. Sekarang coba perhatikan bacaan singkat di bawah ini. Saya akan membaca tentunya dengan pronunciation yang benar. Amati baik-baik. My name is Ricardo. Ingat, saya tidak mengucapkan Ricardo, Ricardo, karena ada bunyi K, sehingga harus meledak Ricardo. I come from Canada. Ingat, tidak Kanada, tapi K, Canada. I'm a cop. Bukan cop, cop. I'm a cop. Katy is my cat. It is in my car. Welcome to Composoft English Training. Give me your book. Oke, mari sekarang Anda ikuti saya. My name is Ricardo. I come from Canada. I'm a cop. Katy is my cat. It is in my car. Welcome to Composoft English Training. Give me your book. Okay, thank you. Karena ledakannya di akhir, kita tetap ucapkan book, tidak book, book, tapi book. Okay. Tolong bunyi ini Anda latih berulang-ulang nanti. Sampai otomatis Anda bisa mengucapkannya tanpa berpikir. Karena skill adalah automatically without thinking. Oke, sekarang mari saatnya kita masuk kepada section 2, pelajaran speaking kita yang pertama, yaitu alphabet. The meaning of alphabet, arti daripada alphabet adalah abjad, diambil dari dua abjad pertama Yunani, alfa, beta. Sekarang saya akan mengucapkan satu persatu, Anda amati baik-baik. A, B, C, D, E, F. Di sini saya berhenti sebentar. F adalah bunyi labiodental. Labio artinya bibir, dental artinya gigi. Gigi Anda harus menyentuh bibir. F, tidak F, tapi F. G, H, I, J, K. Ingat, bukan K, Anda sudah tahu, kita harus plosif atau meledak. K, L, M, N, O, P, tidak P, tapi P, nanti kita akan tahu mengapa. Q, R, S, T, U, V. Di sini saya berhenti sebentar. V adalah bunyi Bilabial plosif, artinya bibir atas dan bibir bawah Anda bergesek, bergetar. The, bukan fi, tapi the. W, X, Y, Z, atau Z. Orang Inggris mengucapkannya Z, tapi orang Amerika Z. Oke, ikuti saya. Follow me, please. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, awas, bukan K, K, L, M, N, O, ya di sini bukan O tapi O, oke, ikuti, O, P, ya bukan P, P, good, Q, R, S, T, U, V, ya, awas bukan V, V, kenapa demikian? Karena kesalahan dalam mengucapkan bunyi ini akan membedakan arti. Contoh, ferry itu artinya kapal ferry. Tapi kalau sangat, bahasa Inggrisnya bukan ferry, tapi very, beda tentunya. Begitu pula antara live dengan live, beda. Karena itu Anda harus berhati-hati. Oke, ikuti kembali. V, W, X, Y, Z. Good, thank you. Oke, saya kira untuk pelajaran pertama atau lesson 1 cukup sampai sini. Ingat, jangan lanjutkan ke pelajaran berikutnya sampai ini benar-benar Anda kuasai secara otomatis, seperti orang berenang tidak berpikir lagi karena sudah menjadi keterampilan. Anda ulang-ulang membaca pronunciation, berlatih, begitu pula alfabet ini. Kalau sudah hafal alfabet ini, silakan lanjutkan pelajaran berikutnya. Okay, thank you for today. Assalamualaikum.